satu sama lain. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan. Begitu juga dalam hal jabatan, ada tingkatannya, ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain